Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lul maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Faqad qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Walau kana qad arahu nafsahu bi'aynihi lakana dhikru dhalik awla. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih dalam penjelasan perselisihan ulama tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi, apakah menurut Allah Jalla wa'ala. Kemarin telah kita sebutkan, kebanyakan ulama mengatakan Nabi SAW tidak menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ahtar daripada Ibnu Abbas dan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan Nabi SAW pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan telah disebutkan para ulama bahwasanya Ibnu Abbas memiliki dua riwayat. Satu riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi melihat Tuhannya secara mutlak. Dalam riwayat lainnya dia menyatakan Nabi melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Ya. Imam Ahmad pun demikian. Ya, dia menyebutkan secara mutlak bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat Allah SWT. Tapi dalam kesempatan lain dia menyebutkan dengan mata hatinya. Ya, kemudian kembali kepada kitab ini, orang-orang yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepalanya, ya, mereka mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah berfirman, Maha suci dia Allah yang telah perjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkati sekitarnya agar kami tunjukkan kepadanya bukti-bukti kekuasaan kami. Ayat, makna ayat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan menunjukkan Allah Jalla wa'ala dirinya kepada Nabi SAW. Kata mereka, walau kana qad arahu nafsahu bi'ini lakana dhikru dhalika awla. Kalau Allah mengatakan Nabi melihat diri Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan dia sebutkan. Di sini Allah hanya menyebutkan agar kami tunjukkan kepadanya ciptaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, bukan diri kami. Naam. Wa kadzalika qawlu ta'ala afatumarunahu 'ala ma yara. Wa qawlu ta'ala laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Walau kana ra'ahu bi'ainihi lakana dhikru dhalik awla. Juga firman Allah yang berbunyi, afatumarunahu ala ma yara, apakah kalian ya mencurigai dia, menganggap dia berdusta, meneguhkannya atas apa yang dia lihat. Yang dilihat maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Juga firman Allah, laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dia sudah melihat daripada sebagian tanda-tanda Tuhan yang maha besar. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya, pasti disebutkan dalam ayat ini. Tapi ayat hanya menjelaskan Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaannya. Naam. Wa fi sahihaini an Ibn Abbas fi qawli ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa shajaratal mal'unata fil Qur'an. Qala radhiyallahu anhu, ya ru'ya 'aynin ariyaha quriyaha sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bih wa hadhihi ru'ya al-ayat. Hasbuka. Ada dalam kitab Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menafsirkan ayat, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka, tidaklah kami menjadikan apa yang kami tampakkan kepadamu illa fitnatan lin-nas, kecuali ujian bagi manusia. Ya, agar mereka teruji apakah mereka beriman atau tidak beriman. Wa syajaratal mal'unata fil Qur'an, demikian juga kami telah tunjukkan kepadamu pohon yang dikutuk dalam Qur'an, itu pohon zakum yang dilihat Nabi SAW. Berkata Ibn Abbas, hiya ru'ya aynin uriyaha Rasulullah SAW laylata usriya bihi. Ini adalah merupakan ru'ya ain, penglihatan mata kepada Nabi, ya, yang ditunjukkan kepada Nabi SAW pada malam dia diperjalankan, mi'rajkan, diisra'kan. Wa hadhihi ru'yal ayat, maksud perkataan Ibnu Abbas, ru'ya ain Penglihatan mata, maksudnya penglihatan mata memandang, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Li'annahu akhbara an-nasa bima ra'ahu bi'ainihi lailatal mi'raj. Fakana dhalika fitnatan lahum. Karena Rasulullah beritahukan kepada manusia apa yang dia lihat pada malam peristiwa Isra Mi'raj. Dan itulah yang menjadi sebab mereka terfitnah, membuat mereka sebagian kafir, murtad kembali. Ya, membuat orang-orang kafir semakin dahsyat yang mendustakan Nabi SAW. Naam. Haitu saddaqahu qaumun wa kadzdzabahu qaumun. Dengan diberitakan Nabi apa yang dia lihat inilah, manusia pun terbagi menjadi dua bagian, sebagian membenarkan Nabi, sebagian mendustakannya. Wa lam yukhbirhum bi annahu ra'a rabbahu bi 'ainihi wa laysa fi syai'in min ahaditsil mi'raj tsabitati dzikru dzalik. Ya, dan Nabi tidak menjelaskan kepada mereka bahwa dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj tidak ada yang menyebutkan hal itu, Nabi melihat Allah jalla wa ala. Naam. Walau kana qad waqa'a dzalika la dzakarahu kama dzakara ma dunahu. Kalau sekiranya Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan sebutkan. Karena yang di bawah itu pun dia sebutkan, melihat Sidratul Muntaha, macam-macam. Apalagi kalau dia melihat Allah, pasti dia akan ceritakan. Naam. Waqad thabata bin nususi sahihati wa ittifaqi salafil ummati annahu la yara Allah ahadun fid dunya bi ainihi. Ya, dan telah terdapat keterangan-keterangan yang dari bersumber daripada nas-nas yang sahih, kesepakatan seluruh ulama-ulama salaf bahwasanya tak akan ada seorang pun di dunia ini bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Naam. Illa ma naza'a fihi ba'dhum min ru'yati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassatan. Hanyalah ada perselisihan tentang penglihatan Nabi. Pernahkah dia atau pernahkah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya? Naam. Wattafaqu 'ala anna al-mu'minina yarawna Allah yawm al-qiyamati 'ayanan kama yarawna asy-syamsa wal-qamara. Dan ulama pun sepakat bahwasanya kelak orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat dengan mata kepala mereka, persis bagaimana mudahnya mereka melihat matahari dan bulan ketika mereka di bumi. Naam. Wa qala aidha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa amma qawlu Ibnu Abbas annahu ra'ahu bi fu'adihi marratayn fa in kana istinaduhu ila qawlihi ta'ala ma kadzaba al-fu'adu wa ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a. Amin. Thumma qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa dhahiru annahu mustanadah faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam anna hadha al-mar'iyya jibrilu ra'ahu marratayn fi suratihi allati khuliqa 'alayha wa qawlu ibn 'Abbas radhiyallahu anhuma hadha huwa mustanadul imam Ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fu'adihi wallahu a'lam. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan adapun pendapat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi melihatnya dengan hatinya dua kali, ya, apabila maksud melihatnya di sini bersandar kepada firman Allah, maka dzabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya tidaklah berdusta hati apa yang dia lihat, tidaklah berdusta hati apa yang dia lihat. Kemudian Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia sudah melihatnya sekali lagi, zahirnya inilah yang menjadi sandarannya. Maka telah terdapat keterangan yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya yang dimaksudkan dengan yang dilihat Nabi ini adalah Jibril. Ya, dia melihat Jibril dua kali dalam bentuk aslinya Allah ciptakan. Dan perkataan Ibnu Abbas inilah yang menjadi sandaran Imam Ahmad yang mengatakan ra'ahu bi fuadihi, Nabi pernah melihatnya dengan hatinya, wallahu a'lam. Naam. Wa amma qawluhu ta'ala fi suratin najmi ثم دنا فتدلى فهو غير الدنوي وتدلي في قصة الإسراء فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود والسياق يدل عليه فإنه قال تعالى علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. Adapun firman Allah yang dalam surat An-Najm, thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat, ya, dalam surat An-Najm. Maka kata-kata mendekat ini, ya, bukan maknanya mendekat yang Rasulullah ceritakan ketika dia mengambil perintah salat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terdapat dalam surat An-Najm maksudnya adalah yang mendekat Jibril. Ya, Jibril yang mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Aisyah dan Ibnu Mas'ud berkata. Dan ayat pun menunjukkan demikian. Karena Allah mengatakan sebelumnya 'allamahu syadidul quwwah, yang mengajarkannya dialah yang kuat sekali. Yang begitu dahsyat kuatannya, yaitu Jibril. Dzumirratin fastawa, yang dia memiliki kekuatan, ya, fastawa, yang dia meninggi, wahwa bil ufuqil ala, dan dia berada pada ufuk yang paling tinggi. Thumma dana, kemudian dia turun mendekat. Maka seluruh kata-katanya di sini dzumirhu, nya artinya kembali kepada Jibril. Dialah al-muallimus syadidul quwa, guru yang begitu kuatnya yang mengajari Nabi Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa huwa alladhi istawa bil ufuqil a'la, dia yang berada di, ya, tempat yang tertinggi, kemudian mendekat dengan Nabi yang mulia sallam. Sehingga jarak antara Jibril dan Nabi hanyalah setombak atau, ya, kurang daripada itu. Jadi bukan Allah yang mendekat tapi Jibril. Naam. Wa qala al-Imam adh-Dhahabi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu rabbi qala ma qayyada ar-ru'yata bin-nawmi wa ba'du man yaqul inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatal mi'raj yahtajju bi dhahiril hadith walladhi dalla alaihi ad-dalilu 'adam ru'yati ma imkanaha fa naqifu 'an hadhihi al-mas'alah fa inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Nabi pernah mengatakan ra'aitu rabbi, aku pernah melihat Tuhanku. Ya. Hadis yang Muhammad dalam musnadnya dan hadisnya sahih, aku melihat Tuhanku. Qala ma qayyada ru'ya bin naum. Ya. Tapi mengatakan di sini Nabi tidak menyebutkan kata-kata melihat Allah dalam keadaan tidur. Wa ba'dhu man yaqulu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatal mi'raj ihtajja bi dhahir hadits. Maka sebagian orang yang mengatakan Nabi melihat Allah ketika peristiwa Mi'raj itu, mereka melandaskan kepada hadis ini ra'aitu rabbi. Sifatnya umum, tak ada kata-kata ra'aitu rabbi fin naum. Ya. Tetapi yang ditunjukkan dalam dalil, ya, wallazi dalla 'alaihi ad-dalilu 'adamu ru'yah ma imkaniha. Ya. Adapun yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya ada ru'yati ma imkaniha. Ya. Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala walaupun itu mungkin, fa naqifu an hadhihi almas'alah, lebih baik kita menyudahi masalah ini. Ya, karena di antara bentuk kata Nabi min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kebagusan Islam seorang meninggalkan perkara yang tak layak baginya. Ya, daripada kita sibuk, kata Imam Dzahabi rahimahullah, menetapkan, menafikan, lebih baik kita berhenti dan diam. Naam. Fa isbatu dzalik aw nafyuhu sha'bun. Untuk menetapkan bahwasanya Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya atau menafikannya berat. Ini kecenderungan Imam Dzahabi. Lebih baik enggak usah dibahas, kata beliau. Naam. Wal wuqufu sabilu salamati wallahu a'lam. Oleh karena itu lebih baik kita berhenti dan itu lebih selamat, wallahu a'lam. Naam. وَإِذَا ثَبَتَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ بِهِ وَلَا نُعَنِّفُ مَنْ أَثْبَتَ الرُّؤْيَةَ لِنَبِيِّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَلَا مَنْ نَفَاهَا بَلْ نَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Ya, dan kita jika datang kepada kita sesuatu keterangan berupa dalil yang sahih, kita akan katakan, dan kita tak perlu keras mengingkari orang-orang yang menetapkan bahwa Nabi pernah melihat, ya, Allah di dunia. Tidak pula kepada orang yang mengingkarinya, tapi kita katakan Allah Rasul yang lebih, Allah Rasul lebih mengetahui. Naam. Bal nu'annifu wa numaddi'u man ankara ru'yata fil akhirah. إذ رؤية الله تعالى في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة. Tapi yang kita keras mengingkarinya adalah orang-orang kaum yang mengingkari Allah dapat dilihat di hari akhirat. Karena penjelasan Allah dapat dilihat di akhirat begitu banyak, terdapat padanya nas-nas yang sahih yang datang dalam bentuk mutawatir. Inilah pilihan Imam Dzahabi rahimahullah. Lebih baik tawakuf. Naam. Artinya lebih baik kita tidak usah komentar. Yang kita ingkari adalah orang yang mengingkari Allah dilihat di hari kiamat. Sebagaimana perkataan kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kata mereka, mustahil Allah dilihat di hari kiamat. Naam. Sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa ikhbaruhu an-nasa bi masrahu. ثم حبط جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم من السماوات إلى المسجد الأقصى ثم ركب البراق منصرفا إلى مكة بصحبة جبريل عليه السلام ثم أتى مكة قبل الصبح. Kemudian Jibril pun turun bersama Nabi SAW dari atas langit ke Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa Nabi kembali menunggangi buraqnya dengan Jibril berangkat menuju Mekah, ya, dan dia tiba di Mekah sebelum datangnya waktu subuh. Naam. Ba'dul masyahidi wa huwa fi tariqil audati ila Makkah. Yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam marartu bi'iri bani fulanin fa anfarahum hissud dabba ay al-buraq fa nadda lahum ba'irun fadalaltuhum alayhi wa ana mutawajjihun ila asy-Syam thumma aqbaltu hatta idza kuntu bidajnana marartu bi'iri bani fulanin fawajadtu al-qauma niyaman wa lahum ina'un fihi ma'un qad ghattu 'alayhi bi syai'in fakashaftu ghita'ahu wa sharibtu ma fihi thumma ghataitu 'alayhi kama kan wa 'ala ra'sil 'iri jamalun awraqu 'alayhi awraqu 'alayhi gararatani ihdahuma sauda'un wal ukhra barqa'u. Kemudian beberapa hal yang dilihat Nabi ketika dia pulang dari negeri Syam menuju Mekah. Kata Rasulullah, aku pun melewati dengan satu kafilah milik satu kaum, satu suku. Ya, maka burukku ini membuat tunggangan mereka itu lari ketakutan dari mereka. Ya, maka aku tunjukkan kepada mereka kemana arah unta mereka itu lari. Dan itu, ya, aku masih dalam keadaan mengarah ke negeri Syam. Ya, kemudian aku kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Dan aku ketika tiba di satu tempat namanya Gunung Dojnan dekat Tihama, aku melewati lagi satu kafilah. Mendapati mereka sedang tidur, istirahat. Dan mereka memiliki wadah air yang mereka tutup dengan sesuatu. Maka aku buka tutupnya, kemudian aku meminum airnya. Kemudian aku tutup kembali sebagaimana semula. Kalau muncul pertanyaan, mengapa Nabi minum tanpa izin? Jawabannya, telah menjadi kebiasaan bangsa Arab seluruhnya mengizinkan para pejalan, orang-orang musafir untuk meminum, mengambil daripada susu-susu ternak mereka. Susu saja mereka bolehkan, apalagi air. Sudah menjadi kebiasaan mereka karena sebagaimana kita ketahui, ya, pada masa tersebut tak ada yang namanya warung, tak ada yang namanya tempat-tempat jual beli air, susu dan semacamnya. Sudah menjadi kebiasaan mereka, kaum musafirin dibolehkan untuk mengambil, meminta air, air minum, meminta sedikit susu, sudah menjadi hal yang wajar, lumrah, bukan tercela. Sudah menjadi urf kebiasaan. Bahkan mungkin tempat-tempat yang masih di pedalaman pun ini masih terjadi. Ya. Sudah biasa minta air. Ya, kalaupun tak ada orangnya, ada di situ sumur, diambil airnya kemudian diminum, sudah menjadi kebiasaan. Jadi bukan sesuatu hal yang tercela, bukanlah Nabi artinya mencuri, ini sudah urf kebiasaan. Ya. Kemudian wa 'ala ra'sil 'iri jamalun awraq. Ya. Di tempat tersebut, ya, yang memimpin perjalanan itu ada unta yang dia warnanya ya putih kehitam-hitaman. Di atas unta tersebut terdapat dua wadah, dua wadah untuk memikul beban kiri kanannya. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna coklatan. Naam. Hal saddaqat Quraisyur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Isra'ihi wa Mi'rajih. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis thumma ja'a min lailatihi fahaddathahum bimasirihi wa bi'alamati Baitul Maqdis wa bi'irihim wa ba'irihim. Kamil. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma kana lailata usriya bi wa asbahtu bi Makkah araftu anna an-nasa mukaththibiyya faqa'adtu mu'tazilan hazinan famarra aduwwallahi Abu Jahlin faja'a hatta jalasa ilayya. Amin. Faqala al-mustahzi ya Muhammad hal kana min syai' qultu na'am qala ma huwa qultu innahu usriya bihi layla qala ila ayna qultu ila baitil maqdisi qala thumma asbahta bayna dhahranina qultu na'am falam yurihi an yukadzibahu makhafata in yajhadahu al-haditha idha da'a qawmahu ilayhi faqala ara'aita in da'autu qawmaka atuhadithuhum bima haddathani faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am faqala abu jahlin la'anahullah haya ma'shara bani ka'bin ibn lu'ay fanfaddat ilayhi al-majalis waja'u hatta jalasu ilayhima qala haddith qawmaka bima haddathani ya Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni usriya biyal layla. Qalu ila aina? Qala ila baitil maqdis. Qalu thumma asbahta bayna dhahranina? Qala na'am. Fadajjal mushrikuna wa'azamu thalik. Fasara ba'duhum yusaffiq wa ba'duhum yadau yadahu ala ra'sihi ta'ajjuban wa kanat fitnatan 'azima irtadda ba'du man aslama fa anzala Allahu ta'ala fi man irtadda an islamihi qawlahu ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaral ma'luna fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Apakah Quraisy membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi SAW? Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata diperjalankan Nabi SAW di malam hari ke Baitul Maqdis, kemudian datang pada malam hari itu kembali, maka Rasulullah menceritakan kepada mereka tentang perjalanannya. Bahkan Nabi menceritakan kepada mereka bagaimana bentuk Baitul Maqdis. Bahkan Nabi menceritakan kepada mereka tentang unta-unta yang Rasulullah pernah jumpai. Bahkan menunjukkan kepada mereka kemana unta mereka tersesat. Ya. Berkata Rasulullah SAW, tatkala aku diperjalankan di malam hari dan pada pagi hari aku ada di Mekah, aku yakin manusia pasti mendustakanku. Maka aku pun duduk dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan sedih. Maka lewatlah musuh Allah Abu Jahal dan dia datang kepadaku dan dia berkata, ya, seolah-olah sedang menghinaku, melecehkan. Ya Muhammad, apakah ada sesuatu yang baru yang terjadi? Kukatakan ya. Apa itu? Kukatakan aku diperjalankan malam hari ini. Dia bertanya kemana? Kukatakan ke Baitul Maqdis di Palestina. Pada masa itu perjalanan ke Baitul Maqdis dengan unta perjalanan satu bulan. Ketika itu tak ada pesawat, ya, tak ada yang namanya travel, mobil, bus, tak ada. Hanya satu bulan ditempuh dengan unta. Jadi ketika ditanya Nabi SAW itu pulang dari Baitul Maqdis, pulang balik, ya, dalam waktu yang begitu singkat, ya, dia kembali bertanya, kemudian engkau pagi hari ini ada di tengah-tengah kami? Kukatakan ya. maka dia tidak menampakkan seolah-olah dia mendustakan Nabi SAW. Khawatir Nabi nanti mengingkari perkataannya jika dia menyuruh orang-orang daripada kaumnya. Tak diingkarinya langsung. Ya, dia khawatir nanti Nabi SAW mengatakan kepada kaumnya, tak ada, aku tak pernah ngomong kepada Abu Lahab, Abu Jahal, dia aja yang ngarang-ngarang. Maka dia tak dustakan langsung. Tapi dia berkata, bagaimana jika aku kumpulkan kaummu semua, kemudian aku bicarakan kepada mereka langsung, biar mereka langsung mendengar, bukan dariku. Kata Nabi, ya. Maka Abu Jahal pun berteriak, la'anahullah, semoga dia terlaknat. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ini kakek mereka bersama, Ka'ab bin Lu'ay, datanglah. Maka berkumpul orang-orang di majlis tersebut. Ya, datanglah mereka mengerumuni Abu Jahal dan Rasulullah SAW. Maka ketika itu berkata Abu Jahal kepada Nabi, nah, ceritakanlah apa yang kau ceritakan kepadaku tadi, ya Muhammad. Kata Rasulullah, sungguh tadi malam aku telah diperjalankan. Ya, mereka bertanya, kemana? Ku katakan ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka bertanya, pagi hari ini kau sudah ada di sini tengah-tengah kami? Ku katakan, ya. Seketika berteriaklah kaum Quraisy. Ya, sebagian mereka bertepuk tangan. Ya, sebagian mereka meletakkan kedua tangan mereka di atas kepala sebagai bentuk, ya, perkara yang mustahil. Orang Arab kalau mereka merasa hal yang mustahil, mereka angkat tangannya seperti gini. Tak masuk akal. Ya. Sampai sekarang memang masih begitu. Ya. Dan ini menjadi fitnah yang besar bagi manusia. Bahkan sebagian sudah masuk Islam murtad. Maka Allah turunkan ayat dalam hal ini tentang orang-orang yang murtad. Tidaklah kami jadikan apa yang kami perlihatkan kepadamu ketika engkau Isra Mi'raj kecuali menjadi ujian bagi manusia. Demikian juga yang kau lihat berupa pohon yang ada di neraka. Kami berikan mereka ancaman, tapi mereka semakin melampaui batas, semakin menjadi lebih sombong. Nah, ya, bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq? Seketika itu orang-orang pun datang mengerumuni Abu Bakar Siddiq. Mereka berkata, "Hai Abu Bakar Siddiq, ya, bagaimana tentang sahabatmu ini? Dia ngaku dia berjalan tadi malam ke Baitul Maqdis, sholat di sana, dan setelah itu ngaku dia kembali ke Mekah dalam satu malam." Nah, faqala innakum takdzibuna alaih, faqalu bala. Ha huwa dhaka fil masjidi yuhaddisu bihi an-nas. Faqala Abu Bakr, wallahi la in kana qalahu laqad sadaqa. Faqalu awastusaddiquhu annahu dhahaba al-laylata ila baytil maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Qala na'am, fama yu'jibukum min dhalik. Naam. Maka mereka berkata kepada Abu Bakr Siddiq, ya, faqala Abu Bakr menjawab pertanyaan mereka, innakum takdzibuna alayhi, apakah akan mendustakan dia? Kata mereka, ya. Itu dia masih ada di masjid, sedang berbicara kepada manusia. Berkata Abu Bakar, demi Allah, sekiranya dia yang mengatakan, aku pasti yakin, dia jujur, dia benar. Kata mereka, engkau masih membenarkan dia. Berangkat semalam ke Baitul Maqdis, kemudian pagi-pagi sudah kembali ke Mekah. Kata Abu Bakar Siddiq, ya. Pasti. Mengapa kan merasa aneh daripada itu? Mengapa kau merasa aneh dengan peristiwa itu? Naam. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik. Usaddiquhu bi khabari as-sama'i ya'tihi fi ghadwatin aw rawhatin. Fa hadha ab'adu mimma ta'jabuna minhu. Thumma akbala hatta intaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Nabiyallah, ahaddatha ha'ula'i al-qauma annaka ji'ta Baitul Maqdis hadhihi al-lailah? Qala na'am. Faqala Abu Bakrin sadaqata. Kata Abu Bakar, aku bahkan membenarkan dia. Yang lebih aneh daripada apa yang kau katakan. Aku benarkan dia ketika dia mengatakan membawa berita dari langit datang kepadanya wahyu pada pagi hari dan pada sore hari. Tentu hal ini lebih dahsyat daripada apa yang kau katakan. Kemudian dia pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di sana, dia berkata, ya Nabi Allah, apakah engkau beritahukan kepada mereka bahwa engkau datang ke Baitul Maqdis malam ini? Kata Nabi, ya. Kata Abu Bakar, aku pun membenarkanmu. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr, wa anta ya Abu Bakr as-Siddiq, fa yawma idin summiya as-Siddiq. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, dan engkau wahai Bakar benar-benar seseorang yang membenarkan apa yang katakan. Engkau digelari as-Siddiq, artinya yang membenarkan. Sejak saat itulah dia mendapat gelar as-Siddiq. Nah, sampai di sini dulu ikhwatul kiram rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.